إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين سأرمتي تطلع كتابها bahwa Syiah Rafidhah adalah kelompok para pengkhianat yang mengkhianati agama, mencoreng, merusak gambaran Islam yang indah, dan juga mengkhianati para sahabat dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta. Dan juga yang ketiga, mengkhianati ahli bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka berdusta atas nama Ali, berdusta atas nama Al Hasan Al Husain, berdusta atas nama Zaid, berdusta atas nama Ja'far Shadiq dan lain-lain dari ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalian ahli sunnah dan kalian wahai kaum muslimin, kita semua kaum muslimin hendaklah mencintai ahli bait, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Ali dan turunannya, keluarga Aqil dan turunannya, keluarga Ja'far dan turunannya, keluarga Abbas dan turunannya, dan juga memuliakan menghormati istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kecintaan yang syar'i, dengan kecintaan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, mencintai mereka, memuliakan mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan, tidak mencerca mereka, tidak menjatuhkan mereka. Dan termasuk cinta kepada Ahlul Bait adalah mengikuti jalan mereka, mengikuti nasihat-nasihat mereka, seperti nasihatnya Imam Zaid rahimahullah untuk kita berwala kepada Abu Bakar wa Umar, untuk kita mencintai Abu Bakar wa Umar. Maka kita lihat pada sesi kedua ini, bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Abu Bakar wa Umar. Dan kemudian kita lihat sikap Ahlul Bait yang lain terhadap para sahabat. Dan kemudian kita ikuti jejak Ahlul Bait. Maka pantas kita disebut sebagai pencinta Ahlul Bait. Diriwayatkan dari Abi Juhaifah dalam Musnad Imam Ahmad bahwa beliau berkata, aku mendengar Ali ibn Abi Thalib berkata, ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-ummah ba'da nabiha. Maukah aku beritakan pada kalian siapa manusia yang terbaik dari umat ini setelah Nabi? Abu Bakar yang kata beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Thumma qala, kemudian berkata, ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-ummah ba'da Abi Bakar. Maukah aku tunjukkan pada kalian manusia yang terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar? Mereka menjawab, ala, tentu. Maka beliau mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Diriwayatkan dalam Musnad, masih dalam kitab yang sama, dari Syabi, dari Wahab As-Suwai, dia berkata bahwa Ali bin Abi Thalib berbicara kepada kami dengan kalimat, man khaira hadhihi al-umma ba'da nabiha. Siapa menurut kalian manusia yang terbaik setelah nabinya? Dijawab oleh As-Suwai, engkau wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, katanya. Qala la, bukan. Khairu hadhihi al-umma ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar. Manusia yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Wa ma nab'id anna as-sakinata tantiq 'ala lisan Umar. Dan kami tidak heran bahwa sakinah terucap dari mulut Umar. Artinya Umar bin Khattab banyak ucapan-ucapannya yang mencocoki dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum turunnya. Hikmah tantiq 'ala lisan Umar. Hikmah terucap dari mulut Umar. Enggak heran. Qul inna a'udzubikumullah kana Rasulullah SAW pernah berkata, inna likulli ummatin muhajjazun. Sesungguhnya di setiap umat itu ada muhajjazun, ay mulhamun. Makna muhajjazun adalah mulhamun. Law kana fi hadhihi ummah lakana Umar. Kalau saja ada pada umatku al-muhajjazun, lakana Umar, niscaya Umar lah orangnya. Datang kepada Rasulullah SAW sebelum turun hijab, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya dihijab istri-istrimu? Beberapa saat kemudian turun ayat hijab, mencocoki ucapan Umar. Demikian pula ketika masalah khamr, ya Rasulullah, apa hukumnya khamr? Ini mereka sholat dalam keadaan kacau, bacaannya terbalik-balik, demikian ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Turun ayat. Umar masih belum merasa puas ketika ayat itu mengatakan dia memiliki kebaikan, tapi kejelekannya lebih banyak daripada kebaikan. Ya Rasulullah, jadi bagaimana hukumnya? Sampai pada turun ayat, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijzun min amali syaitan. Bahwa itu adalah rijz dari pengamalan syaitan. Sampai pada ayat, fahal antum muntahun. Apakah kalian sudah cukup mau berhenti? Maka kata Umar, intahaina. Kami berhenti. Termasuk juga pada tawanan perang Badar. Sebagian menyatakan sebaiknya begini dan begini. Sebagian lagi menyatakan, ya Rasulullah, mereka masih kerabat kita. Bagaimana kalau ditebus saja dengan harta? Sebagian lagi mengusulkan ditebus saja dengan mengajarkan baca tulis pada anak-anak kita. Sekian anak kemudian dilepas. Bagaimana kau wahai Umar? Menurut saya, bunuh mereka semua. Dan kalau perlu yang bunuhnya adalah dari kerabatnya sendiri supaya tidak ada dendam di antara kita. Terus kalau dibunuh oleh si fulan yang keluarganya tersinggung, iya karena keluarga saya kamu bunuh. Kalau keluarga kamu mungkin kamu usulnya lain. Ya. Karena mereka kalau perlu keluarganya sendiri kerabatnya sendiri yang bunuh. Tapi yang terpilih pendapat yang menyatakan untuk di suruh mengajar, membaca tulis dan kemudian dilepas dengan tebusan itu. Ya, Umar kalah karena itu keputusan. Ternyata keesokan harinya beliau dapati Allahu Akbar, Abu Bakar Siddiq bilang Rasulullah kepada beliau. Karena turun ayat maka nalin nabi an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ardh. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sampai mafat di muka bumi. Qadimna na'udzubillah. Khawatir akan turun azab karena ternyata yang benar adalah ucapan Umar, mereka harus dibunuh. Qadimna na'udzubillah. Maka Rasulullah memuji dengan kalimat "Lau kana fi ummati lakana Umar." Kalau saja ada pada umatku bulhamun muhajjazun lakana Umar. Maka Ali bin Abi Thalib mengucapkan kalimat tadi dalam riwayat Imam Ahmad. Wala nudri, tidak aneh. Kami tidak merasa aneh kalau Umar itu ucapan-ucapannya penuh hikmah dan sakinah. Juga diriwayatkan dari Syaibi. Qala haddatsani Abu Juhaifah alladhi kana Ali yusammihi Wahbul Khayr. Abu Juhaifah yang dijuluki oleh Ali bin Abi Thalib dengan kalimat Wahbul Khayr. Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, ya Abu Juhaifah, ala ukhbiruka bi afdali hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Maukah aku kabarkan kepadamu seorang yang paling afdal dari umat ini setelah Nabi? Qultu bala. Kata Abu Juhaifah, tentu. Qala wa lam akun ara anna ahadan afdala minhu. Dan aku melihat, kata Ali bin Abi Thalib, ada orang yang lebih dari dia. Tidak ada. Aku tidak melihat adanya orang yang lebih baik dari dia, yaitu Abu Bakar. Wa ba'da Abi Bakr Umar. Dan setelah Abu Bakar Umar. Dan setelah Umar yang ketiganya. Walam yusammi, enggak disebutkan namanya. Diriwayatkan pula masih dari Abi Juhaifah bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan kalimat yang serupa. Dan kemudian dikabarkan di akhirnya dengan kata-kata "Lau syi'tu la akhbartukum ats-tsalits." Kalau mau, aku akan sebutkan yang ketiga. Tapi tidak disebutkan. Wa 'an 'Aun ibn Abi Juhaifah qala kana Abi min syaqq 'Ali. Sekarang dari anaknya Abu Juhaifah menceritakan tentang abinya bahwa Abi itu selalu bersama Ali bin Abi Thalib. Pendamping atau pengiring. Wakana tahtan mimbar. Maka ketika Ali berpidato, berbicara sebagai Amirul Mukminin, mesti Abu Juhaifah di bawah mimbar. Fahajjatani Abi annahu sa'ada al-mimbar. Maka ayahku Abu Juhaifah pernah menghabarkan kepadaku, kata Aun, anaknya Abu Juhaifah, pernah naik mimbar, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Kemudian berkata di hadapan ummah, khairu hadhil ummah ba'da nabiyya Abu Bakr wa tsani Umar. Ketahuilah bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Di mimbar. Qadimna a'zakumullah qawm sami'a zarahat. Kira-kira apa yang mendorong beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tokoh ahlul bait, memuji Abu Bakar wa Umar? Apa kira-kira faktor pendorongnya? Apa hikmahnya? dipuji di mimbar di hadapan ummah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini tidak lain tidak bukan masalahnya adalah meredam gerakan-gerakan Sabaiyah, meredam gerakan-gerakan Rafidhah Syiah, meredam gerakan-gerakan para pengkhianat yang mulai mengungkit-ungkit masalah khilafah dan kemudian menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Umar. Maka Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berdiri di mimbar Kufah dan kemudian menyatakan mautiya bi ahadin yufadhiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu hatta qudri. Sungguh tidak datangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Dan itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih dari 80 riwayat. Maka siapa yang menyelisih 80 riwayat ini berarti dia yang syad, yang nyeleneh. Man syadda syadda finnar. Kalau bacanya kitab yang tidak ada riwayatnya kecuali penulisnya, ternyata penulisnya juga kadzabun asyir, yaitu namanya kitabnya Nahjul Balagha. Itu kitab besarnya mereka yang mereka bangga-banggakan. Isinya ucapan Ali, riwayat Ali, sihirnya Ali, puisinya Ali, dan seterusnya. Kalau baca buku itu akan terlihat betapa jeleknya Ali bin Abi Thalib, ambisi kepemimpinan, marah kepada Abu Bakar, marah kepada Umar, memanas-manasi bahwa kalian tidak boleh berwala pada mereka. Ini khudanin azakumullah. Walaupun ada sebagiannya kata-kata yang bagus, tapi dicampur dengan ucapan-ucapan seperti itu. Dan buku ini bukan buku baru, buku lama. Di zaman Syekhul Islam sudah ada. Dan Syekhul Islam sudah mengetahuinya, artinya para ulama di masa itu sudah mengetahuinya dan menyatakan bahwa kitab ini tidak ada riwayatnya. Kalaupun ada riwayatnya, kita akan katakan bahwa ini riwayat semuanya palsu, maudhu, makdzub, dusta. Kenapa? Karena penulisnya pendusta, Abdul Husain Musa Musawi. Abdul Husain namanya dia syirik. Bukan Abdullah tapi Abdul Husain. Hadirin azakumullah. Ini cukup. Sehingga barakallahu fiikum. Kalau kita ingin meniti jejak para salafus saleh, jejak para ahlul bait, hendaklah dengan kepastian, dengan riwayat yang sahih, dengan sanad. Sebagaimana disebutkan tadi sanad-sanad. Qala dikatakan wa an Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang ma'ruf terkenal kesalehannya. Dia katakan qultu li abi, aku pernah menanyakan kepada abiku, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai ayahku, siapa manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Kata Ali, bapaknya, radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar. Qultu thumma man? Aku katakan kepadanya, kemudian siapa? Qala Umar. Beliau berkata, Umar. Khashitu an yaqula Uthman. Kata Muhammad ibn Hafiyah, aku khawatir kalau aku tanya, kemudian siapa? Pasti dijawab Uthman. Pasti dijawab Uthman. Karena sudah ma'ruf di kalangan orang sahabat. Aku ingin abiku yang ketiga. Maka aku mengatakan pada yang ketiga bukan cuma man, bukan begitu. Kemudian engkau wahai ayah. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali seorang dari kalangan muslimin. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Tawadhu'nya ahlul bait. Lihat bagaimana mutawadhi', tawadhu, tidak sombong. Ketika ditanya, kemudian engkau wahai ayahku, qala la wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali seorang dari kalangan muslimin. Artinya orang biasa. Padahal beliau tentunya bukan orang biasa, orang istimewa. Ahlul bait. Manusia terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. Undur ila hadzal hisab. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, lihatlah betapa insafnya Ali bin Abi Thalib, tokoh ahli bait. Betapa ihtiram dan takdir penghormatan kepada Abu Bakar wa Umar. Fayu'lin Ali, maka Ali bin Abi Thalib mengumumkannya, tidak hanya berkata pada satu dua orang, tetapi di atas mimbar kepada sekian banyak orang. Apakah berbicara kepada satu dua orang ataupun berbicara di atas mimbar, sama, tidak berbeda. Tidak seperti yang dikatakan oleh Syiah, bahwasanya Ali di depan umum menyatakan Abu Bakar wa Umar dipuji-puji, tapi kerabatnya sendiri menyatakan dengan keluhan-keluhan, ini mereka ini begini, mereka ini begitu. Lah, kalian mencintai Ahli Bait ngakunya. Apakah kalian menuduh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan nifaq? Di sini berbeda, di sana berbeda. Di sini memuji, di sini mencerca. Itu namanya tuduhan kepada Ahli Bait. Adapun Ahli Sunnah dan kaum muslimin seluruhnya, mereka percaya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang jujur. Ucapannya tidak berimplan. Ucapannya tidak berbeda. Di depan umum ataupun khusus, sama. Di depan umum, ayuhan nas, afdal ummati Nabi ba'dahu Abu Bakrin tsumma Umar. Bahkan mengancam, siapa yang mengatakan bahwa Ali lebih baik, aku lebih baik daripada Abu Bakar wa Umar, akan aku cabut dengan cabutan seorang pendusta. Mengapa demikian? Karena beliau menganggap orang itu pendusta. Ijma, enggak ada perselisihan. Sepakat, enggak ada perbedaan. Bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasulnya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Khana bin a'azukumullah. Ada pun Uthman dan Ali ada perselisihan sedikit. Alhamdulillah. Tapi yang rajih kata para ulama adalah sesuai dengan urutan ulama Rasyidin. Karena disebutkan dalam atsar, dalam riwayat, Inna Allah istafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari manusia kepada hati-hati manusia, memilih hati-hati manusia. Astafa qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faraa afdhal qulubil ibad. Riwayat dari Mas'ud radhiyallahu taala anhu dinukil dalam syarah Aqidah Tahawiyah ketika membahas masalah sahabat. Inna Allah ra'a ila qulubil ibad. Fara'a qalba Muhammadin afdal ummatin aw afdal qulubil ibad. Ternyata didapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati para hamba. Fastafahu li nafsihi. Maka dipilih untuk dirinya sebagai rasulnya. Thumma ra'a ila qulubil ibad. Kemudian melihat lagi hati-hati para hamba. Fara'a qulub ashabih. Allah melihat hati-hati para sahabat tadi adalah hati-hati yang terbaik. Maka Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulnya, untuk menjadi tentaranya, untuk menjadi pendukungnya, untuk menjadi pembelanya. Asyahid, kalimat terakhir nanti. Setelah itu. Setelah itu apa kata Nabi Mas'ud radhiyallahu ta'ala? Fama ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Wa ma ra'ahu al-muslimun sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Maka apa yang dilihat oleh orang-orang beriman itu sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah kebaikan. Dan apa yang dilihat oleh mereka sebagai kejelekan, maka itu di sisi Allah jelek. Dalil apa ini? Dalil yang menunjukkan ijma'. Dan tentunya ada hadis yang marfu pada Rasulullah SAW yang menyatakan la tajtami' ummati 'ala dhalalah. Enggak akan sepakat umatku di atas kejelekan, di atas kesesatan. Makanya kalau mereka sepakat, itu hak. Sekarang barakallahu fiikum, mereka sepakat memilih Abu Bakar, kemudian sepakat memilih Umar, sepakat memilih Utsman dan Ali. Maka itulah manusia-manusia terbaik secara ijma. Famara'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Kalau dilihat oleh orang mukmin itu, para sahabat, sebagai satu kebaikan, maka itulah kebaikan. Maka afdalu ummatin nabi ba'dahu Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali, sesuai dengan urutan khilafah. Kembali kepada ucapan Ali bin Abi Thalib tentang mereka. Qala Abu Nu'aym, haddatsana Isa ibn Dinar, menyampaikan kepada kami Isa ibn Dinar, wa huwa thiqah, dia thiqah terpercaya. Qala sa'altu Aba Ja'far 'anil Mukhtar, aku bertanya kepada Aba Ja'far tentang Mukhtar. Mukhtar adalah pemberontak Syiah yang terbunuh. Tiba-tiba dia menjawab, inna aliyan, inna Ali ibn al-Husayn qama ala babi Ka'bah. Kata orang tadi yang ditanya, yang Abu Ja'far, aku pernah melihat Ali ibn al-Husayn, Ali ibn al-Husayn berdiri di pintu Ka'bah sambil melaknat al-Mukhtar. Yang mendengarnya kaget. Qala rajulun, berkata seseorang, ja'alallahu fidaka tal'unu, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusannya. Apakah dia melaknatnya? Padahal Mukhtar terbunuh karena membela kalian Ahlul Bait, katanya. Qala, dijawab, innahu kana kadzdzaban. Iya, karena dia itu pendusta, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana sikap Ahlul Bait terhadap pemberontak Syiah. Setuju? Tidak setuju. Maka dilaknat. Kenapa? Karena dikatakan kana kadzdzaban. Dan yang lebih menjengkelkan Ahlul Bait karena berdustanya atas nama Ahlul Bait. Berdustanya atas nama Ali, Hasan, Husain, atas nama bulan dua bulan dari kalangan Ahlul Bait. Maka mereka tidak suka. Mereka benci pada Rasulullah. Rafattumuni, rafattumuni, fa'antum Rasulullah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku, maka kalian itu adalah Rasulullah. Qul inna a'azakum Allah. Kata Syekh Rabi Hafizullah Allah, qarin, bandingkanlah baina hadzal uslub asy-syarif al-la'iq wasy-syurafa. La'iq bisy-syurafa. Perhatikan sikap seorang tokoh Ahlul Bait yang mulia. Bagaimana cara berbicara, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana tawadhu'nya. Layak untuk orang-orang mulia. Bandingkan dengan akhlaknya rawafid. Akhlaknya orang-orang rafidhah yang mengaku pembela Ahlul Bait, ternyata mereka senang dengan tamadduh wa ta'ali. Tamadduh ingin dipuji, ta'ali ingin ditinggikan. Tidak mau sekedar kalimat syirik dan cukup. Ayatullah. Bayangkan ayat-ayat Allah itu di muka bumi adalah para mulah-mulah tadi. Tidak cukup dengan kalimat seperti itu, harus yang lebih. Qul inna a'udzubikumullah, sudah ma'ruf di kalangan Syiah. Da'awi aridah juga pada Syiah Rafidhah memiliki pengakuan-pengakuan yang panjang lebar. Tinggi rendah, aku bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, terus melambung tinggi-tingginya. Qul a'udzubikumullah, penguasa daratan dan lautan, atau yang memiliki mukjizat ini mukjizat itu, bisa sholat di atas air, bisa terbang, bisa kasyaf menyingkapkan hal gaib, bisa segala macam, sampai dikatakan bahwa nafsu terjaga dari kesalahan, sampai dikatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang pantas untuk mengganti syariat dan merubah syariat. Dia adalah partner bersama Allah bisa mengganti-ganti syariat. Astagfirullah. Dan itu dikatakan oleh mereka sendiri dalam kitab mereka. Hanya saja karena kajian kita kajian singkat saja, maka kita ringkaskan saja. Kalau tidak, buka dengan kitabnya masing-masing. Dari nukilan-nukilannya lengkap. Dan buku yang saya bawa, bukunya Syekh Rabi, setebal ini. Dengan bukti-bukti dari mereka, halaman-halaman mereka, kitab-kitab mereka. Yang babnya bukan hanya cercaan terhadap para sahabat, tetapi tahrif terhadap ayat. Merubah-rubah ayat. Ketika Jib dan Talmud, mereka tafsirkan bahwa itu adalah Abu Bakar wa Umar. Ketika berbicara tentang masalah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hikmah, dikatakan Ali bin Abi Thalib. Apa ada dari pelat tafsir Ahli Sunnah? Hikmah itu berarti Ali bin Abi Thalib. Dalam tafsir mereka ada Al-Kitab wal-Hikmah, Kitab dan Ali bin Abi Thalib. Dan dibuang surat Al-Lahab. Dan mereka marah kalau menyatakan bahwa Ibu Bapak Rasulullah SAW masih dalam keadaan musyrik. Abu Lahab dikatakan musyrik juga, mereka marah. Ini ayat kurang ajar mencerca paman Nabi, katanya. Dan ditambah surat Wilayah. Dan sekian banyak. Qul inna a'udzubikumullah. Bandingkan Ali bin Abi Thalib yang menyatakan wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Harusnya mereka kalau memakai akhlak Ahlul Bait jangan berlebihan. Saya tidak lain kecuali seorang muslim. Selesai. Tetapi tidak. Berbeda jauh. Karena mereka ini memang kadzabun. Mereka menginginkan manazil fawqa manazilil anbiya. Mereka ingin kedudukan mereka di atas kedudukan para nabi. Bahkan di atas malaikat-malaikat. Bahwa kami mengambil dari mana malaikat dan para anbiya mengambil. Para wali-wali kami, para imam-imam kami mengambil dari sumbernya di mana malaikat dan para anbiya ambil dari sana. Kalau mereka tidak langsung, kalau kami langsung. Qala wala yaquluha illa dajajilah. Ucapan-ucapan seperti itu tidak diucapkan kecuali oleh para dajajilah al-affakun, para pendusta. Semoga Allah membebaskan Ahlul Bait dari mereka. Memisahkan Ahlul Bait dari mereka. Qala bin a'azakum Allah. Yang berikutnya dari tokoh Ahlul Bait adalah Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin, yang terkenal dengan Ali Zainal Abidin. Kalau Ali bin Abi Thalib ma'ruf, kalau Ali Zainal Abidin itu cucu anaknya Husayn, Ali Zainal Abidin. Afdal Quraisy, beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmahullah adalah sebaik-baik Quraisy. Sebaik-baik Ahlul Bait di zamannya dipuji oleh para ulama, sebagaimana Ibnu Musayyib rahimahullah memuji beliau dengan kata-katanya, ma ra'aitu awra'a minhu, aku tidak pernah melihat orang yang lebih wara' daripada Ali Zainal Abidin. Demikian pula dikatakan oleh Juwayriyah ibni Asma, ma akala Ali ibn al-Husayn bi qarabatihi min Rasulillah SAW dirhaman qab. Bahwa Ali Zainal Abidin tidak memakan dengan kekerabatannya dengan Rasulullah SAW harta satu dirham pun. Tidak menjual nama Ahlul Bait untuk makan dah. Saya Ahlul Bait terdekat. Dirhaman qab, satu dirham sekalipun. Faka minal qanatir al-muqattara ya'kuluha ar-rawafid, Adapun Rafidhah, berapa banyak emas dan perak yang mereka makan dengan alasan cinta Ahlul Bait. Kalau kalian tidak memberikan dirham dan dinar, berarti kalian tidak menghormati Ahlul Bait. Ini kuburan Husain. Yang di sana, ini juga kuburan Husain. Yang di sana, itu juga kuburan Husain. Ada tiga kuburan Husain. Entah bagaimana ceritanya. Kok bisa ada tiga kuburannya? Masing-masing dibesarkan dan dijadikan sebagai alat mengeruk harta, dirham dan dinar. Gudangnya mungkin setengah masjid ini penuh dengan uang. Dan ketika dibongkar pakai alat, karena saking banyaknya itu harta. Dan itu saya lihat sendiri dengan gambar yang sangat jelas. Tidak samar, tidak kabur. Padahal beliau Ali ibn Husain Zainal Abidin la ya'kul biqarabatihi min Rasulillah dirhaman qat. Beliau tidak memakan satu dirham pun dengan alasan aku Ahlul Bait. Qala Abu Hazim, berkata Abu Hazim, ma ra'aitu syamiyan afqaha min Ali ibn Husain. Aku enggak pernah melihat seorang Syam yang lebih faqih daripada Ali ibn Husain Zainal Abidin. Karena beliau di Syam. Dikatakan Syamiyah. Aku tidak melihat di Syam seorang yang lebih faqih daripada Ali ibn Husain Zainal Abidin. Beliau ditanya, kaifa kanat manzilatu Abi Bakr wa Umar inda Rasulullah, ketika beliau datang ke Madinah, ketika beliau di masjid didatangi oleh seseorang, karena memang sudah mulai muncul Sabaiyah dan Rawafid. Ah, ini ada Ahlul Bait, ada tokoh Ahlul Bait. Maka mereka tanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Beliau menengok ke kuburan Abu Bakar wa Umar. Qala bimanzilatihima al-yawm. Kedudukan mereka seperti kedudukan kuburan mereka sekarang ini dengan Rasulullah SAW. Paham yang dimaksud? Artinya Abu Bakar wa Umar dekat dengan Rasulullah SAW. Kedudukannya di sisi Rasulullah SAW seperti kedudukannya di kuburannya. Qala bimanzilatihima minhu sa'ah. Kata Ali bin Husain, kedudukan keduanya seperti kedudukan keduanya sekarang ini di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, biar rawaf. Kalian pecinta Ahlul Bait atau penentang Ahlul Bait? Kalau pecinta Ahlul Bait, cintailah mereka Ahlul Bait dan ikutilah mereka. Memuliakan Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa ashab Rasulullah sallallahu. Diriwayatkan pula dari Yahya bin Katsir, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya. Qala ja'a rajulun ila abi. Datang seseorang kepada ayahku. Maksudnya ayahnya Ali bin Husain. Fala akhbirni an Abi Bakar. Datang seorang kepada ayahku bertanya, kabarkan kepadaku tentang Abu Bakar. Kata Ali bin Husain rahimahullah, al-Siddiq tas'al, apakah kau bertanya tentang al-Siddiq? Si penanya terkejut. Wa tusammihi Siddiq, apakah kau juga menamakan dia Siddiq? Kenapa sebabnya? Karena dia dan penanya sudah mendengar berita-berita simpang siur, katanya Ahlul Bait itu marah dengan Abu Bakar wa Umar karena merebut hak mereka. Maka ditanyakan kepada tokoh Ahlul Bait saat itu yang merupakan afqah syamiyin, yang paling faqih di antara mereka orang-orang Syam. Maka ditanyakan, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Apakah tentang Siddiq kamu tanya? Mereka heran, engkau namakan dia Siddiq? Maka apa kata Ali bin Husain ketika mereka terkejut dinamakan Siddiq? Qala sammahu man khairun minni, man huwa khairun minni. Yang menamakan dia Siddiq, orang yang lebih baik dari aku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ali bin Husain marah dengan si penanya tadi. Sakilan kamu. Qad sammahu siddiqan man huwa khairun minni. Sungguh celaka engkau. Ibumu kecewa dengan kamu. Telah dinamakan dengan siddiq oleh orang yang lebih baik dari aku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga muhajirin dan juga ansar. Berarti semua ini beliau dengan tawadhu'nya semua itu lebih baik darinya. Man huwa khairun minni Rasulullah wa muhajirun wa ansar. Yang menamakan siddiq adalah orang-orang yang lebih baik dari aku, Rasulullah dan muhajirun dan ansar. Artinya muhajirin dan ansar juga lebih baik dari dia menurut dia. Rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anha. Ini tawaduknya beliau. Persis seperti jidinya, seperti kakeknya Ali bin Abi Thalib. Wa ma ana illa rajulun minal muslim. Aku tidak lain kecuali seorang dari kalangan muslim. Dia juga menyatakan orang-orang yang lebih baik dari aku. Mengapa demikian beliau menyatakan? Karena mereka para sahabat sempat bertemu Rasulullah SAW. Khamilin azakumullah. Maka tentunya yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW lebih memiliki keutamaan. Qala, masih belum selesai ucapan beliau. Faman lam yusammihi siddiqan fala sadaqallahu qawlahu. Siapa yang tidak menamakannya siddiq, maka Allah pun tidak akan memberikan siddiq pada dia. Siapa yang tidak menamakannya siddiq, maka Allah tidak akan percaya kepada dia. Ini ucapan Ali bin Husain Zainul Abidin. Idhab, kata Ali bin Husain, idhab, pergi engkau. Fa'ahibba Aba Bakr wa Umar wa tawallihima fama kana min amri fa fi nafsi fa fi 'unuqi. Pergi kalian, cintai Abu Bakar wa Umar, cintai keduanya dan berwalahlah kepada keduanya. Kalau ada apa-apa, leherku tanggung jawab. Ali Zainal Abidin rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, al-faqih, al-alim, tokoh ahlul bait. La kalian wahai rawafid, wahai syiah, syiatu man? Syiatu syaitan? Syiatu man? Kalau syiatu ahlul bait, ini ahlul bait. Membela Abu Bakar wa Umar. Wa qala Sa'id fi at-Tabaqat, juz 5 halaman 214. Akhbarana 'Arif ibn al-Fadl. Qala haddathana Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id. Qala sami'tu 'Ali ibn al-Husayn. Aku mendengarkan ucapan Ali bin Husayn. Yani Zainal Abidin. Wa kana afdalu Hashimi, dan dia adalah sebaik-baik seorang dari Bani Hashim. Adrabtuhu yaqul. Aku dapati dia berkata, ya ayuhan nas, ahibbuna hubbal Islam. Wahai manusia, cintailah aku dengan cinta Islam. Fama tarhabina hubbukum hatta sara alaina ara. Sungguh tidaklah berangkat, tidaklah meninggalkan kami cinta kalian kecuali menjadikan aib bagi kami. Berarti jelas-jelas beliau membantah sikap ulu dari kaum Syiah Rafid. Kalau mencintai kami, ahibbuna hubbal Islam, cintailah kami dengan cinta Islam. Enggak perlu berlebihan. Kalau melampaui batas, maka cinta kalian justru menjadikan malu buat kami. Iya kan? Bagaimana kalau pembaca kitab Nahjul Balaghah pasti kesimpulannya, masa Ali bin Abi Thalib kayak gini? Kelihatan ambisi, kelihatan dengki, kelihatan hasad pada Abu Bakar wa Umar. Bagi siapa Ar? Bagi Ali bin Abi Thalib. Menjadikan justru Ahlul Bait malu dengan fitnah-fitnah kalian. Dikatakan dengan pujian yang berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa rasul. Tentunya afdalun nas, afdalul bashar. Tidak mau dipuji dengan berlebihan. Apalagi yang bukan rasul. Ahlul bait bukan rasul. Rasulullah sallallahu menyatakan la tutruni kama afraqin nasara Isa bin Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku. Seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku hanya hamba Allah dan utusannya. Maka ucapkanlah hamba Allah dan utusannya. Terus. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Kita kata tentang ahli al-bayt. Bahwa mereka ahli al-bayt yang mulia. Rahimahumullah. At-tahirun. Yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berkata menyebutkan dengan kalimat tersebut. At-tahirun. At-tahirun. Disucikan sesuci-sucinya. Itu pun sebagaimana apa yang sudah disebutkan dalam kaidah-kaidah dasar. Bahwasanya kembalinya kepada keadaan orang. Kalau dia kerabat Rasulullah, tapi seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, itu kerabat Rasul, paham? Apakah kita katakan tahir tathira? Atau kita katakan tahir, masya Allah. Bersih, suci. Atau kita katakan seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sampai pada kalimat, sayasla naran dzata lahab. Sungguh dia akan masuk neraka dzata lahab. Walaupun paman Nabi. Sehingga kaidah itu jangan dirubah. Kaidah itu tidak bisa diubah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Kalau bertakwa sama sawa, maka mereka tentunya lebih afdal. Kenapa? Karena mereka ahlul bait. Iya kan? Hadirinna a'azakumullah. Apalagi di zaman kita sekarang ini, pengaku-pengaku ahlul bait terlalu banyak. Sebagian benar, sebagian tidak benar. Sebagian dusta, sebagian jujur. Wallahu a'lam. Tercampur di dalamnya. Wa in sahha. Kalaupun benar, dia ahli bait. Kalau dia ternyata musyrikin, menyembah batu, menyembah pohon, atau seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana? Apa tetap kita katakan sebagai orang yang kena haram nanti? Iman awalan, karena itu ukuran. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka diantara orang-orang yang takwa, diantara orang yang beriman ini, yang paling mulia adalah mereka para ahlul bait. Kita muliakan mereka, kita tinggikan mereka, kita muliakan mereka, kita utamakan mereka. Qala ibn a'azakumullah. Wa qala akhbarana Affan. Dikhabarkan kepada kami oleh Affan ibn Muslim. Qala haddathana Hammad ibn Zaid. Qala akhbarana Yahya ibn Sa'id. Qala Ali ibn al-Husayn. Disebutkan sanadnya sampai kepada Ali ibn al-Husayn. Ini masih dalam kitab Ibn Nu'aym al-Hilli. Apa kata beliau? Kalimatnya hampir sama dengan yang tadi. Ahibbuna hubbal Islam. Cintailah kami dengan cinta Islam. Jadi cintailah kami dengan cinta yang syar'i, cinta yang disunnahkan. Wallahi ma zala bina ma taqulun hatta baghadtumuna ila an-nas. Sungguh terus kalian berucap dengan ucapan yang berlebihan sampai akhirnya kalian justru menyebabkan kami dibenci oleh manusia. Alhamdulillah. Biasanya kalau ada sesuatu yang ekstrim, tiba-tiba ada yang melawan dengan ekstrim sebaliknya. Ya Pak ya. ini besar, bagus, begini, begini, begini, tinggi, kenapa bisa? Ah, biasa saja. Kan begitu, ada dorongan ingin melawan. Karena ini berlebihan. Maka terjadi, ketika mereka bunuh, bahwa ahli bait sampai berlebihan, muncul khawarij. Apa sih kelebihannya Ali bin Abi Thalib? Nah, mulai. Mulai kurang ajar kalimatnya. Karena mereka meninggikan berlebihan, maka ini melawan. Akhirnya dua-duanya bal, dua-duanya sesat. Bahkan oleh khawarij dikafirkan Ali bin Abi Thalib. Qul inna a'udzubikumullahu min syarri ma khalaq. Maka ini yang dimaksud oleh Ali bin Husain. Jangan kalian berlebih-lebihan mencintai kami. Cintailah dengan cinta Islam. Jangan sampai ucapan kalian menjadikan kami justru dibenci oleh orang lain. Oleh kelompok lain, malah sebaliknya dibenci. Ali itu biasa saja, manusia bisa tidak ada kelebihan apa-apa. Apa sih kelebihannya? Ya banyak kelebihannya. Makanya sewajarnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tidak menganggapnya maksum terjaga dari kesalahan. Tidak menganggapnya sebagai orang yang pantas jadi nabi. Emang ada kaum Syiah yang menyatakan dia pantas jadi nabi? Bahkan menyatakan Jibril berkhianat. Itu aliran Syiah. Salah satu kelompok-kelompok Syiah menyatakan bahwasanya Jibril berkhianat. Dan kalau salah menepuk-nepuk pahanya sambil menyatakan khanal amin, khanal amin, khanal amin. Jibril berkhianat, Jibril berkhianat, Jibril berkhianat. Harusnya memberikan wahyu kepada Ali, diberikan kepada Muhammad SAW. Harusnya Ali yang jadi nabi. Astagfirullah. Dia sudah kufur dengan jelas-jelas kafir. Bahkan tidak sampai di situ. Ada yang menyatakan pula dari aliran mereka yang mengatakan bahwa Ali sesungguhnya jelmaan Tuhan. Seperti Isa, seperti Uzair, kata mereka. Astagfirullah. Ali Tuhan kami. Dan itu muncul di masa Ali pun masih hidup. Sehingga Ali menghukum mereka sebagai murtadi. Dihukum mereka dengan hukuman. Diminta taubat, tidak mau taubat. Dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, dibakar mereka. Dan mereka dalam keadaan terbakar berkata tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami. Tetap yakin kalau Ali Tuhan. Ini ulu, ini berlebihan. Kami dengan azzaqumullah rumusin yang sarangat. Akhbarana Qubaysah ibni Uqbah. Wala akhbaran Sufyan an Ubaidillah ibni Abdurrahman ibni Muhib. Qala ja'a nafarun ila Ali bin Husain. Datang seseorang kepada Ali bin Husain. Atau nafar beberapa orang. Fa'adnau alaih. Maka mereka pun menyanjungnya, memujinya. Engkau sayyiduna, engkau tabibuna, engkau adalah begini dan begini. Akan. Sampai berlebihan. Apa jawaban Al Ali bin Husain Zain al-Abidin? Qala ma akdabakum wa ma ajra'akum 'ala Allah nam min salihi qaumina bihasbina an nakuna min salihi qaumina. Wallah, betapa dustanya kalian. Sungguh betapa lancangnya kalian berani di hadapan Allah. Kami tidak lain kecuali orang-orang baik. Katakan orang-orang baik, orang-orang soleh, selesai. Dari khanim bin azakumullah. Katakan bahwa kami salih di kaumina. Kami orang-orang soleh di kaum kami, selesai. Marah beliau. Dan menyatakan, ma'adidabakum. Ma'ajra'akum. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib, kakeknya beliau, juga menyatakan dengan makna yang sama. Ketika berkata ma'utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jannatuhu hatta muftari, itu juga sama sebenarnya maknanya. Siapa yang didatangkan kepada seorang yang berkata aku lebih baik daripada Abu Bakar wa Umar, aku akan sambung dengan campurkan seorang pendusta. Maknanya apa? Maknanya siapa yang berkata aku lebih baik daripada Abu Bakar wa Umar, berarti dia berdusta. Sama dengan ucapan cucunya. Ma'adzabakum. Betapa fillah azakumullah. Berkata Adz-Dzahabi, wa kana lahu jalalatun ajibah. Beliau ini ahli bait yang istimewa, memiliki jalalatun azimah, ajibah, memiliki kemuliaan yang sangat menakjubkan. Wa huqqa lahu, dan memang pantas bagi beliau untuk dihormati. Wallahi faqad kana ahlan lil imamatil udhma, pantas untuk jadi imamatul udhma. Kata Imam Dhafi, pantas untuk jadi khalifah, pantas untuk jadi imam, panutan umat, pantas ini li syarafi wa su'dati, karena kemuliaannya, karena keutamaannya, wa ilmi, karena ilmunya, karena peribadatannya, dalam ibadahnya, kamal akli, dan karena kecerdasan akalnya. Tetapi bersama dengan itu, betapa tawaduknya dia, tetap tunduk pada khalifah. Ya kalau dibandingkan, ia lebih mulia dia daripada khalifah. Lebih pantas dia jadi khalifah daripada bani Umayyah. Tetapi mereka orang-orang saleh, orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang faqih, mengerti agama, mengerti ucapan Rasulullah SAW. Tasma' wa tuti', wa in daraba dhahra wa in akhadaha. Sama dengan penguasa kalian, jangan melawan mereka. Hadis-hadis yang sangat banyak, sekian puluh hadis yang sahih, yang mengajarkan kita untuk sabar menghadapi penguasa. Maka mereka, para fuqaha ini, para ulama dari kalangan Ahlul Bait, tahu manhaj Ahlus Sunnah, tahu manhaj Nabi SAW yang menyatakan tasma' wa tuti'. Isbiru hatta talaqawni 'ala al-hawd, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga hawd. Yang rusak itu Syiah Rafidhah. Mengatasnamakan Ahlul Bait, kemudian melawan, memberontak, menumpahkan darah. Mengatasnamakan Ahlul Bait, wakadabu wa aibullah. Mereka berdusta demi Allah. Ahlul Bait tidak memerintahkan, Ahlul Bait tidak menyuruh. Ahlul Bait mereka orang-orang yang faqih, fuqaha. Sabar mereka dengan bimbingan Rasulullah SAW. Isbiru hatta talaqawni 'ala al-hawd. Nanti kata lagi, yakunu umara, talinu juludukum, ulanat main. Akan kata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, akan datang penguasa-penguasa, kulit-kulit kalian lurus, tidak dipukul, tidak dicampuk, tapi hati tidak tegak. Karena penguasa tidak tegas biasanya, dia tidak tenang. Thumma yakunu, kemudian muncul penguasa, taksyairu minhumul qulub, merinding bulu kuduk, bulu kawang, mengerikan, merinding karena kejamnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nudabiduhum bisayyid, apakah tidak kami lawan dengan pedang-pedang kami? Nabi menyatakan, jangan, ma'akamu fikum as-salah, jangan, selama masih salat. Lihat apa ini na'azakumullah, Islam sejuk. Islam yang cinta damai. Enggak apa-apa kami tidak jadi pemimpin, enggak apa-apa orang yang pantas jadi pemimpin harusnya, tapi dengan kedzaliman tidak jadi pemimpin. Sabar. Tetapi darah kaum muslimin terjaga, ketentraman, keamanan terjaga. Dan ini khadirin na'azakumullah, kecerdasan akal mereka, orang-orang saleh yang berpegang dengan sunnah. Kata Mendahari, padahal kalau dilihat jelas Imam Ali Zainal Abidin lebih pantas untuk jadi khalifah. Wanzur kullu hadhihi an-nusus, lihat riwayat-riwayat tadi. Dan kalau masih kurang yakin, buka kembali kitabnya Syiar A'lamin Nubala, juz ke-4 halaman 391 sampai 398. Qulana hazakumullah. Ini Ahlul Bait. Kalau saja mereka benar-benar cinta Ahlul Bait, enggak akan jadi barbarian membantai kaum muslimin di Suriah, membantai kaum muslimin di Iraq, membantai kaum muslimin di Yaman. Wa qala Ibnu Fudayl an Salim ibn Abi Hafsah Sa'altu Aba Ja'far wa ibnahu Ja'far an Abi Bakr wa Umar. Kata Ibnu Fudail, meriwayatkan dari Salim bin Abi Hafsah, aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far dan kepada anaknya Ja'far tentang Abu Bakar wa Umar. Faqala li, keduanya berkata kepada, ya Salim, tawallihima, berwalaklah kepada keduanya, wabrah min aduwihima, dan berlepas dirilah dari musuh keduanya, maksudnya Abu Bakar wa Umar. Fa innahuma kana imamai huda, karena keduanya adalah dua imam pembawa petunjuk. Apa makna dua imam pembawa petunjuk? Maknanya Khalifatul Rashid. Apa kata Nabi tentang Khalifatul Rashid? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdi. Ini makna huda tadi, mahdi, pembawa hidayah, terbawa atau dipimpin oleh hidayah. Ini khulilal azam yang dijuluki dengan imamai huda. Keduanya adalah dua imam yang memimpin dengan huda. Dia tahu rahimahullah. Ketika ada yang bertanya, tidak panjang lebar, berwalaklah pada keduanya dan berlepas dirilah dari musuh-musuh keduanya. Karena semuanya keduanya adalah dua imam yang terbimbing. Berkata Zahabi, siapa Salim yang dimaksud tadi, yang bertanya dan kemudian dijawab? Karena Salim bi tasyayyu'un zahir. Kata Zahabi, Salim ini memiliki tasyayyu', kesia-siaan. Wa ma'a hadha fa yuthbit hadha al-qawl al-haq. Tetapi dia membawakan riwayat yang jujur. Saya pernah tanya, ternyata dijawab oleh Abu Ja'far dan juga oleh Ja'far, oleh anaknya, berwalaklah kepada keduanya. Wa inna ma ya'riful fadl li dhawil fadl dzul fadl. Memang orang yang mengerti, orang-orang yang memiliki fadl, hanya orang-orang yang memang memiliki fadl. Wa kadzalika naqiluha Ibnu Fudail. Demikian pula penukilnya. Tadi Salim. Penukil dari, yang mungkin dari Salim siapa? Ibnu Fudail. Ibnu Fudail juga sama. La mutasyayyur. Sehingga dikatakan syi'iyun thiqah. Orang syiah thiqah. Bingung kan ada orang syiah yang thiqah? Tidak usah bingung. Karena kita sudah membedakan antara syiah dengan Rafidhah. Syiah itu pencinta Ahlul Bait. Sehingga ketika Imam Syafi'i dituduh Syiah, kata Imam Syafi'i, kalau Syiah itu pencinta Ahlul Bait, tidak apa-apa. Biar. Katakan bahwa Syiah. Kenapa? Karena memang mencintai Ahlul Bait tidak mengapa. Disuruh bukan hanya tidak mengapa. Wajib kita menghormati Ahlul Bait. Hanya saja yang belakangan ini yang bermasalah. Mengaku Syiah-Syiah, tapi mencaci maki sahabat. Mengaku kami Syiah, kami Syiatu Ali, kami Syiatu Ahlul Bait, kami Syiatu Zaid, kami Syiatu Ali Zaid al-Abidin, kami Syiatu Ja'far As-Sadiq. Ternyata sikap mereka tidak seperti sikapnya Ja'far As-Sadiq. Sikap mereka tidak seperti sikapnya Ali Zaid al-Abidin. Sikap mereka tidak seperti sikapnya Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Maka pengakuan tanpa bukti tiada arti. Pengakuan tanpa bukti tidak diterima. Qul hatu burhanakum min kuntum shadiqin. Berikan kepada kami bukti-buktinya kalau kalian jujur. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Tidak bisa pengakuan. Yang penting burhan. Mana burhan? Hatu burhanakum. Berikan bukti-buktinya kalau kalian cinta Ahlul Bait. Qala Dzahabi rahimahullah selanjutnya, fa'atharallahu syi'atu zamanina. Ternyata Allah takdirkan Syiah di zaman kita tergelincir jauh. Ini berkata Imam Dzahabi. Atau di zamannya Imam Dzahabi. Imam Dzahabi belum melihat bagaimana Syiah di zaman kita yang istrinya boleh mut'ah, mana cemburu? Apa julukannya orang yang tidak punya cemburu? Hah? Dayun. La yadkhulul jannata dayun. Enggak akan masuk surga dayun. Yang tidak memiliki rasa cemburu. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka kata Adz-Dzahabi, fa'azzarallahu syi'atu zamanina. Dan Allah takdirkan Syiah di zaman kita tergelincir jauh. Ma'aghraqahum bil jahal. Betapa mereka tenggelam dalam kebodohan. Wal kadzib, dalam kedustaan. Fayanaluna minasyaikhaini wazirail Mustafa. Akhirnya mereka lancang mencerca dua pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Mereka tidak berpikir tentang ucapan Rasulullah SAW. Al-mar'u ala jinbi khafif. Siapa khalilnya Rasulullah SAW? Abu Bakar. Kalau engkau mencaci maki Abu Bakar dengan berbagai macam lakana mencaci maki dan seterusnya saat berucapan, kita katakan temannya Rasulullah SAW. Kamu katakan seperti ini. Maka ada dua kemungkinan menurut kalian. Imma Rasulullah SAW kaya Abu Bakar. Atau Abu Bakar kaya Rasulullah SAW. Sama-sama bicara. Astagfirullah. Dan itu kalimat kufur. Kalimat yang tidak mungkin muncul dari seorang mukmin taqi. Tidak mungkin muncul dari seorang yang beriman pada Allah dan Rasul. Ini sahabat Rasulullah SAW. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa mereka memiliki setingkat lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dengan kesesatannya, dengan kekufurannya. Nasrani dengan kesesatan, dengan kekufurannya. Kalau ditanya, siapa manusia terbaik di agama kalian, wahai Nasrani? Mereka akan menjawab, Hawari Isa. Sahabat-sahabat Isa. Tanyakan pada Yahudi. Dalam keadaan mereka kufur, sesat, penyimpang, siapa orang-orang terbaik di kalangan kalian? Mereka akan menjawab, Hawari Musa. Sahabat-sahabat Musa. Tapi tanyakan pada Rabbah. Siapa orang-orang terjelek di agama kalian? Dikatakan sahabat-sahabat Rasulullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Berarti setingkat lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Qanibidina a'azakumullah, kembali kepada kita. Wa qala wa yahmiluna hadzal qawl minal baqir was-sadiq 'ala taqiyyah. Kata Adz-Dzahabi, adapun Syiah zaman sekarang, mereka sudah menyimpang jauh, tenggelam dalam kebodohan, dalam kedustaan, hingga mereka berani mencaci Abu Bakar wa Umar, dua pendamping Nabi, dan kemudian menganggap ucapan Ja'far al-Sadiq dan ucapan Al-Baqir rahimahumullah sebagai taqiyah. Yahmiluna ada taqiyah, kata Adz-Dzahabi dalam Siyar Alam Nubala juz 4. Itu sudah di zamannya Adz-Dzahabi sudah begitu. Jadi kalau sekarang kita tanyakan, ini ucapan Ja'far al-Sadiq, ini ucapan Al-Baqir, ini ucapan Ahlul Bait, jawaban mereka apa kira-kira? Itu taqiyah. Berpura-pura. Kamu jawab saja dengan ringkas. Kuno. Itu jawaban sudah dimuat oleh Imam Dzahabi sekian ratus tahun yang lalu, sekian lama. Tidak berubah. Seperti kaset yang direkam, diputar ulang, diputar ulang, diputar ulang, diputar ulang. Yang kayak gitu. Tetapi karena bodohnya sebagian besar masyarakat, maka mereka mudah termakan. Diriwayatkan oleh Ishaq Al-Azraq An Bassar As-Sayyari, aku tanyakan kepada Abu Ja'far tentang Abu Bakar wa Umar. Siapa Abu Ja'far? Al-Baqir. Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah. Aku tanyakan kepada beliau, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Faqala, wallahi inni la atawallahuma wa astaghfir lahuma. Sungguh demi Allah, aku berwalak kepada keduanya dan aku memintakan ampun untuk keduanya. Wa ma aqrabtu ahadan min ahli baiti. Aku tidak mendapati seorang pun dari keluargaku, ahli baitku, nenek moyangku, illa wa huwa yatawallahuma, kecuali mereka semuanya berwalak kepada keduanya. Alhamdulillah. Sekarang jawaban beliau tidak hanya atas nama dirinya, tetapi atas nama seluruh ahli bait. Kata Abu Ja'far al-Baqir bahwa aku melihat dan mendapati dari semua ahli baitku semuanya berwala kepada Abu Bakar Ma'ruf. Demi Allah, apa kini takiyah? Takiyah pakai sumpah dengan nama Allah. Takiyah mengatasnamakan ahli bait seluruhnya dan pakai kalimat wallahi dengan lafaz tauqid la atawallahuma, dan sungguh aku berwala kepadanya. وروى إسحاق الأزرق عن بسام عن جابر الجعفي عن محمد بن علي قال قال محمد بن علي أجمع بنو فاطمة أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يقول القوم أحسن ما يقول القوم. Diriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi dari Muhammad bin Ali min ahli al-bait menyatakan telah ijma', telah ijma' seluruh turunan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha at-tahirah dengan doa Rasulullah SAW min ahli al-bait. Ijma' banu Fatimah, sepakat seluruh turunan Fatimah bahwa mereka berkata kepada Abu Bakar wa Umar dengan kebaikan-kebaikan. Tidak mengatakan pada Abu Bakar wa Umar illa ahsan ma yaqul, kecuali sebaik-baik ucapan. Sampai dikatakan ijma'nya ahlul bait. Wahai para pencinta ahlul bait, wahai ahli sunnah, cintailah mereka dan ikutilah mereka dalam mencintai para sahabat dan memuliakan sahabat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. قال الذهبي قلت أم بروة بنت القاسم ابن محمد وإذا فأهل البيت يتولون أبا بكر وعمر dengan demikian bahwa seluruh ahlul bait berwala kepada Abu Bakar wa Umar wa ajma'u, dan mereka sepakat untuk mengucapkan ucapan yang baik tentang mereka. فما بال الروافض الغلاة فيهم يخالفونهم, maka ada apa dengan rawafid, dengan rawafidah yang mereka mengucapkan atas nama ahli bait tetapi menyelisih seluruh ahli bait. Qala Dhahabi qultu mutarrab bint al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq ya sahibatu Abi Ja'far wa ummu waladihi Ja'far as-Sadiq. Dan perlu diperhatikan pula bahwasanya Ummu Farwah anak perempuannya Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq itu adalah sahabatnya Abu Ja'far dan termasuk ummu waladi Ja'far Sadiq. Kalau diurut Ja'far Sadiq dari ibunya nyambung pada Abu Bakar, berarti beliau Ja'far Sadiq yang selalu oleh Syiah Rafidhah namanya dipakai untuk berdusta, berkata Ja'far Sadiq, berkata Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq itu cucunya Ali dan cucunya Abu Bakar sekaligus. Dari ibunya turunan Abu Bakar, dari abinya turunan Ali. Maka mereka kerabat dan mereka tidak bermusuhan, memuji ajdaduhum, jadi mereka. Isa bin Yunus Meriwayatkan dari Abdul Malik ibn Abi Sulaiman, putri Muhammad ibn Ali. Aku katakan kepada Muhammad bin Ali tentang innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina aman. Tentang ayat, sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang beriman di sana? Wali-wali kalian, Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Siapa orang beriman yang menjadi wali-wali kalian? Dijawab oleh Muhammad ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, hum ashabun nabiyyi, mereka yang dimaksud adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Qultu, aku katakan, kata si penanya, innahum yaqulun huwa Ali, kata mereka, maksudnya kata Syiah, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ali. Qala, dijawab oleh Muhammad ibn Ali, Aliun minhum, ya Ali termasuk dari sahabat. Bukan, iya benar Ali, bukan, tapi Ali minhum. Bahwa yang dimaksud para sahabat, di dalamnya ada Ali. Alhamdulillah, demikianlah barakallahu fiikum. Dikisahkan pula di sini sebagai penutup terakhir, anba'ana basar, aku mendengar Abu Ja'far berkata, kana al-Hasan al-Husayn yusalliya. Al-Hasan al-Husayn salat khalfa Marwan, di belakang Marwan. Yatabadarani as-saf, keduanya berlomba-lomba mencari saf pertama. Al-Hasan dan al-Husayn. Di belakang siapa? Khalifah Marwan dari Bani Umayyah. Wa kana al-Husayn yasufu Marwan wa huwa 'ala al-minbar hatta yanzil. Apa taqiyah hadhihi? Panembina azakumullah. Dalam keadaan Al-Hasan wal Husayn salat di belakang Marwan. Dan yatabadarana as-saf, berlomba-lomba di saf. Wa kana al-Husayn yasubu Marwan, dan Husayn pernah mencerca Marwan di atas mimbar. Hatta yanzil, hingga turun. Apa taqiyatu hati? Apa kira taqiyah? Qadirin a'azakumullah, kalau mau bisa beliau membuat salat sendiri, jamaah sendiri, bisa. Tetapi kenyataannya tetap sholat di belakang Marwan. Padahal dalam permasalahan-permasalahan lain cengkel dengan Marwan. Kan sudah kita katakan tadi, beberapa penguasa Bani Umayyah dibandingkan dengan Ahlul Bait yang ada saat itu, lebih afdal Ahlul Bait, lebih pantas jadi khalifah. Tetapi hadis menyatakan untuk menyabar, untuk tetap sholat di belakang mereka, untuk tetap sabar dengan mereka, tidak melawan mereka. Apa taqiyyah itu hari? Apa ini semua taqiyyah? Apa pujian-pujian mereka semua taqiyyah? Assalamualaikum. Nah, barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Selebihnya bisa dengan pertanyaan, masih ada sisa waktu sedikit. Barakallahu. Mengingat semakin maraknya fitnah, maka berikanlah faedah bagaimana cara tahu ciri paling mudah dikenal tentang keberadaan Syiah. Cirinya mencerca sahabat. Nah, yang paling jelas terlihat kalau dia mencerca sahabat. Mohon penjelasan tentang Islam Nusantara. Sudah dibahas di Muntilan. Yang jelas mereka bikin Islam liberal, bikin Islam Nusantara, bikin Islam, apalagi semua itu upaya katanya ingin membuat Islam yang murni. Padahal Islam yang murni dari Rasulullah SAW itu sudah penuh toleran yang syar'i, tidak perlu ditambah, tidak perlu diganti, tidak perlu diubah. Alhamdulillah. Bagaimana hukum beriman dengan dua malaikat di alam kubur? Nikmat dan azab kubur, apa dalilnya? Dalilnya hadis-hadis yang sahih. Di antaranya diriwayatkan oleh Tirmidzi tentang datangnya dua malaikat tadi dalam hadis yang panjang sampai pada lafaz, maka datanglah malakani yuqalu lahuma munkar wa nakir. Penemuan yang mata terbuka, menabiyulah. Dan yang lebih sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah melewati dua kuburan dan berkata, innahuma layu'adzaba, wa ma yu'adzabani fi jin. Keduanya sedang diadab dan tidaklah diadab karena perkara kecil. Tidak diadab karena perkara besar, tapi perkara yang sepele dianggapnya, yaitu amma ahaduhuma fala yastati minal baul wa amma al-akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang satu tidak bersih dalam ruang air, adapun yang kedua karena mengadu domba. Jelas dalam Bukhari dan Muslim, innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diadab. Nah, apakah Syiah yang ada di negeri kita khususnya bisa juga menyebabkan kekecewaan kerusakan seperti Timur Tengah? Naam. Sangat-sangat-sangat besar kemungkinan. Apalagi entah kebetulan atau tidak kebetulan, banyak imigran-imigran gelap yang ternyata semuanya dari sana. Dan sepertinya enggak kekurangan. Orang namanya imigran kan harusnya miskin, enggak punya harta, rahu, susah kan. Ini enggak. Tinggalnya di hotel-hotel. Dan enggak kehabisan uang. Dalam keadaan memiliki ini dan itu. Saya khawatir. Bahwa ini juga salah satu tanda-tanda. Ada rencana-rencana dan makar-makar. Tetapi kita yakin pada Allah SWT. Makaru makar Allah, Allah bukan yang baik. Nah, dan Syiah apakah yang berkembang di negeri kita? Rata-rata Isna Syariah yang menganggap Imam 12 yang ada di Indonesia, rata-rata itu. Dan mereka semua mencecah sahabat. Hanya porsinya beda-beda. Ada yang porsinya besar, ada yang porsinya sedikit. Tetapi dalam masalah kesesatan sama. Kalau sedikit atau banyak mencecah sahabat, sudah dikatakan Syiah Rafidhah. Terkait sikap kita kepada Syiah, apakah betul mereka halal darahnya? Bagaimana sikap kita tepat terhadap mereka? Alhamdulillah. Adapun cara hukum syar'i disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang mereka para sahabat. Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, siapa ma'ahu? Para sahabat. Asyiddaw wal kufar hama bainahum. Farahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Sampai pada kalimat mathaluhum fit Taurat, mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaha fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihi al-kuffar. Perhatikan kalimat ini. Kata Allah seperti pohon yang tumbuh besar, ini menggambarkan sahabat. Tumbuh besar, kokoh, mengagumkan penanamnya dan untuk membuat jengkel orang-orang kafir. liyadhibu bihimul kuffar. Kata Imam Malik, kalau dikatakan liyadhibu bihimul kuffar, berarti siapa yang benci kepada para sahabat, itulah yang dimaksud oleh Allah dengan orang-orang kafir. Sehingga ini dijadikan oleh Imam Malik sebagai hukum bahwa mereka itu orang-orang kafir yang mencerca para sahabat, khususnya sahabat yang dibela dalam Quran, karena berarti menentang Al-Quran, seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, hanya saja sudah kita katakan berkali-kali, kalian bukan penguasa, kita bukan penguasa, enggak berhak menghukumi mereka. Walaupun kita katakan orang kafir itu halal darahnya, iya, tapi siapa yang menghukumi? Penguasa. Kalau penguasa enggak menghukumi bagaimana? Kita mau marah. Siapa? Wa ma 'alaina illa al-balagh. Tidaklah atas kita kecuali menyampaikan. Bapak penguasa yang saya hormati, ini mereka ini berbahaya. Nanti akan begini, akan begini, akan begini. Contohnya di sini, contohnya di sini. Cukup. Fa in sami'a minhu fadak wa illa fala 'alaik. Kalau mereka mau dengar, alhamdulillah. Kalau tidak, urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Adapun kita sudah menyampaikan, sehingga kita tidak berhak untuk menghukumi, memerangi, apalagi membunuh. Ya. Islamnya Ahlus Sunnah itu Islam sejuk, Islam damai, bukan Islam liar, main hakim sendiri, itu bukan Ahlus Sunnah. Apakah tuntunan Rasulullah SAW dalam menjamak salat, ada riwayat yang menyebutkan dengan lafaz laisa bainahuma dzikrun. Ketika menjamak salat, enggak ada di antara keduanya dzikr. Ustaz, manakah yang paling berbahaya, paling sesat? Syiah, jil, dan LGBT. Yang disebutkan serem-serem semua ini. Tapi Syiah yang paling sesat. Syiah Rafidhah yang paling parah-parah. Sebab, ini mereka dalam keadaan sudah terlihat kekufuran-kekufurannya sangat jelas. Tetapi jil juga hampir sama. Jil menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan juga. Allah Ta'ala yang jelas, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari semua kesesatan-kesesatan. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka dan pada kita dan pada seluruh kaum muslimin. Semoga diberikan hidayah pada kita sunnah. Semoga diberikan hidayah kepada tauhid. Semoga Allah persatukan seluruh kaum muslimin di atas kitab sunnah, di atas jalan salaf saleh, di atas tauhid. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.